Adam Sans Anna Li Anta Laka Anti Laki Dua Lalu Dia Lahan Anak Ustadu Li Hitabu Adal Hitabu Di Anta Ilmiru Laka Penguasaku Al-Hadi Sporat Laka Anti Fatimah Laki Mandiru Adal Falak Wal Mutambat Laki Coba ikuti ya Anali Anali Anta Laka Anta Laka Anti Laki Anti Laki Dua Lagu Dua Lagu Dia Laha Dia Laha Anak Ustadu Anak Ustadu Li Kitabun Li Kitabun Adal Kitabun Li Adal Kitabun Li Anta Tilmidun Anta Tilmidun Laka Kurrosatun Laka Kurrosatun Hal Hadihil Mishtaratun Laka Hal Hadihil Mishtaratun Laka Anti Fatimah Anti Fatimah Laki Mandiru Laki Mandirun Hadal Qalam Wal Musallatu Laki Hadal Qalam Wal Musallatu Laki Dari Ana apa dek? Ana Li Anta Laka Anti Laki Hua Lahu Hia Laha Ana Ustadun Li Kitabun Hadal Kitabu Li Anta Tilmidun Laka Kurrasatun Hal Hadihil Mishtaratu Laka Anti Fatimatu Laki Mandilun Hadal Qalamu Wal Musallatu Laki Anali Anta Laka Anti Laki Dua Lagi Dia Laha Ana Ustadun Li Kitabun Adal Kitabu Li Anta Tilmidun Laka Kurrosatun Al-Hadi Mishtaratu Laka Anti Fatimatu Laki Mandirun Adal Qalamu Wal Mutallatu Laki Ya Anali Anta Laka Anti Laki Dua Laki Dia Laka Ana Ustadu Li Kitabu Hadal Kitabu Li Anta Tilmidu Laka Kurrosatu Hadi Mishtaratu Laka Anti Fatimah Laki Mandiru Mandiru Coba kita lihat dulu Ana Li Ana Anta Anti Anti sudah kita pelajari ya Ana saya baik laki-laki Anta kau Anti kau dua iya Iya, iya, iya, perempuan. Iya, sampai kalau mengikuti kita ini, sampai di sini kita baru menggunakan kata ganti. Anak, kita, itu, dua, dia. Sementara ada 14 ya itu. Itu ada 14 kalau melengkapi. Itu kata ganti. Nah, yang sudah, yang di sini, yang baru kita pelajari ini, ini, ter, laka, laka, laka ya, lima kan? Itu belum. Tapi, nah sebenarnya raja ini menggunakan li, li itu apa? Li itu mempunyai ya. Huruf J salah satu tujuan huruf J kan adalah li. li ini huruf jar. Jadi li ditambah ini. Kalau li tambah dhamir mufassil, li tambah huwa bukan menjadi li huwa tapi menjadi labu. Baru itu asal li, ya. Jadi sama dengan ini. Anak li tambah anak menjadi li. Li tambah anta menjadi laka. Li ditambah anti menjadi laki. Gitu ya maksudnya. Jadi ini setelah ditambah li ini semuanya 14.000. Jadi begitu. Nah, anak saya li itu kemudian berarti atau mempunyai. Berarti li itu artinya bisa saya mempunyai, bisa juga nanti artinya kepunyaan saya. Tergantung posisinya di mana. Kalau dia nanti sebagai khobar mukaddam, itu artinya bisa jadi kita bukannya saya mempunyai. Tapi kalau khobar bukan khobar mukaddam, khobar biasa, mubtada terus khobar, itu artinya kepunyaan saya. Jadi kita lihat contohnya di sini. Jadi kapan nanti diartikan dia itu saya mempunyai, kapan diartikan kepunyaan saya, ya? Jadi tergantung posisinya. Punya saya. Nah, punya saya, iya. Kepunyaan saya sama kan? Misalnya pulpen ini. Olamu. Saya mempunyai pulpen. Li kolam. Itu. Li kolam. Li kolam. Iya. Li kolam. Li itu kan jar majrur. Khobar mubtada. Benar. Kolam mubtada. Mahor, bisa gak dibalik kalau obar bisa? Al-Qolamu li pulpen itu milikku, kepunyaanku. Nah itu kan beda, tidak bisa lagi diartikan pulpen itu saya mempunyai, kan tidak bagus bahasanya ya. Hanya itu, perlunya kita tahu, mengkodang, obar mengkodang, atau obar biasa. Posisi jarnya dulu. Nanti kita lihat. Contoh, anak ustadu, apa artinya? Saya seorang guru, saya guru. Li kitabu. Kepunyaan. Saya mempunyai, bukan obat pedang. Kalau obat pedang, itu obat pedang, yes, artinya saya mempunyai. Kalau di depan, dia artinya saya mempunyai. Li tadi itu, li ditambah ana ya. Apa? Pulpen. Udah pak, pensil. Saya, kan tadi saya pakai pulpen. Ya kan, tidak kelihatan. Serius. Iya. Pensil sudah ya pak, bisa diam. Baik, lanjut. Li kita buku. Saya mempunyai buku. Nah sekarang dibalik ini, ini belakang. Hadal kitabu li. Bagaimana menurut dibalik itu? Nah, ini untuk miliknya. Hadal kitabu. Kitab ini. Kitab ini. Musyakilah itu Alkitab pakai al ya. Ingat, maksudnya ada isyarat diikuti yang ada alnya. Itu bukan obat itu. Beda hadal kitabu dengan hadal kitab. Kalau hadal kitab itu bukan obat. Hadal mutada kitab obat. Ini buku. Tapi kalau hadal kitab udah jadi kalimat ya itu. Hadal kitab buku ini sudah jadi kalimat ya. Belum ada obatnya. Mana obatnya? Li jarmajlur. Nah, sehingga artinya hadal kitab ini, kitab ini milikku, kepunyaanku, ya. Nah, beda dengan li yang sebelah tadi. Kita nantinya saya mempunyai di sini ya. Karena kita jelaskan buku ini saya mempunyai, karena begitu. Tapi buku ini kepunyaan saya. Kalau yang depan tadi li kitab, saya mempunyai buku. Buku jangan diartikan kepunyaan saya sebuah buku jangan begitu. Nah, saya mempunyai buku. Nah, coba kita analisa. Ana ustadzun, ana sebagai mubtada. Mubtada itu i'rabnya marfu. Marfu, apa tanda rofaknya? Ada tanda rofaknya enggak, ana? Marfu. Marfu. Dhamir munfasil itu mabni itu enggak, jangan cari tanda rofak. Dia sebagai marfu aja tapi tanda rofak. Jadi nanti ada yang i'rab itu i'rab tapi enggak punya tanda. Dan sebetulnya i'rabnya aja, maka ini. Nah, mana khobarnya? Khusus khobar itu rofa, ya, marfu. Nah, ada nggak di tanda rofa? Ya. Ada dogma. Kenapa dogma? Isim. Nah, sekarang li kitabun. Li khobar. Li khobar, khobar mukaddam. Karena terdiri dari jar majrur. Mana jar majrurnya? Li ditambah ana. Itu li ditambah ana itu nih. Jadi nggak ada dalam bahasa Arab li ana, nggak ada. Li tambah ana berubah menjadi li. Setiap pihak pasti mewakili ana. Ya. Apa? Setiap pihak pasti mewakili domir ana. Ya, domir ana. Ya, rata-rata gitu. Ada nanti yang enggak harus dia ya, ada yang kena itu. Nawa itu. Enggak ada yang bikin mati. Itu jadi itu dia, ana itu jadi itu. Nah, li khobar muqaddam, mubtada muakkhar-nya. Kalau ada khobar muqaddam, pasti ada mubtada. Kita pun mubtada muakkhar biasanya alnya dia. Makanya li kita bukan li al kita. Tapi kalau dibalik, nah muncul al-kitabu li. Nah al-kitabu jadi mubtada li khobar. Khobar jangan kalau kita bagi ya, khobar. Dan maju. Khobar. Nah sekarang, hadzal kitabu li. Hadzal sebagai? Isim isyarah. Mubtada. Mubtada ya. Khobar itu namanya? Al-kitab. Kalau al-kitab li. Li khobarnya. Tapi lihat haza li. Ini kepunyaan saya. Nah, ini kan enggak jelas nih. Kalau kita itu mutara khobar di haza li. Ini kepunyaan saya. Nah, ini apa? Jelaskan dong. Haza kitab. Nah, apa namanya kitab? Jabatan. Bukan, pembahasan kan sudah begini. Kazal, mutada, kita sudah dipelajari di Al-Arabiyah bin Nahdi. Bukan, itu. Kalau kazal kan isim isyarat menjadi mutada ya, diikuti oleh ada alnya. Namanya apa ya? Musyar? Musyar? Lupa itu. Musyar ilai. Belum ya. Sudah, berbilang-bilang. Jadi kalau ada isim isyarat, haza, hazihi, zalika, tilka, di belakangnya pakai al, itu bukan khobar gitu ya. Tapi menjelaskan isyarat. Maknanya musyar ilaih. Ada juga nanti yang menamakan atau bayan. Dijelaskan, karena kalau hanya disebut ini apa? Jelas ya. Hadzal kitab li. Karena musyar ilaih namanya ya. Nih, tulisan ini. Musyarun ilaih. Ini aja, orang-orang aja ya. Hukuman bisa di situ. Musyarun ilaih. Al-kitab musyarun ilaih. Nah, kita lanjut. Kalimat berikutnya. Anta tilmidun. Terjemahkan. Engkau laki-laki seorang murid. Ya, engkau seorang murid. Maksudnya laki-laki. Ya. Tanpa diterjemahkan lebih jauh. Engkau seorang murid. Tapi kita aja sudah paham, Bang. Itu laki-laki. Anta sebagai Mubtada. Obatnya? Obatnya Tilmidun. Lakab? Lakab Mubtada. Khobar apa? Khobar Mubtada. Khobar Mubtada. Lakab itu? Anta dan La. Ya, Li dengan Anta. Jarma jerur ya. Li dengan Anta menjadi Lakab. Khobar Mubtada. Mubtada maksudnya? Kurrosa. Nah, saya sudah bilang. Kalau khobar itu berupa jarma jerur, maka tidak ada keharusan antara mutara dan obat itu match ya. Kan lakat engkau laki-laki itu rasa itu perempuan ya, enggak masalah karena semua bisa dimiliki gitu. Benda laki-laki, benda perempuan bisa dimiliki oleh siapapun. Lakat itu rasa. Nah, sekarang ini al-hadihil miskolatul lakat. Apakah ini penggaris? Jangan ini penggaris dibalik. Apakah penggaris ini? Itu loh ya, menerjemahkan usia-usia begitu. Apakah penggaris ini laka milik? Jadi yang di atas tadi, buku ini kepunyaan. Gitu. Kalau diikuti pakai algo, dibalik. Al-hajir misalatul laka, apakah penggaris ini? Ini. Coba kalau nggak usah dianalisa, hadis ini sebagai mubtada. Mubtada. Khobarnya mana? La. Nah, li dan anta. Mustar ilai. Mustar. Mustar ilai. Mustar ilai. Kalau yang ini kurosatun kalau pakai laki nggak boleh pak? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kan baru saja bilang nggak harus. Boleh siapa saja yang memiliki itu, nggak harus sejenis. Tapi yang lebih laki, umum laka. Iya, kalau ketentuan khobar mubtada yang terdiri dari jarma jerur begitu. Misalnya nih, saya dalam kelas, ana filpas. Ananya itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Aisyatu filpasli. Muhammadu filpasli. Nah itu. Khobar situ juga begitu. Beda nanti kalau khobar jumlah fi'liyah jumlah ismiyah, nah harus ada kesesuaian. Lanjut. Khobar Palakno, Anti Fatimah. Anti Fatimah. Anti kau perempuan. Ya. Fatimah. Kau Fatimah. Kami itu Fatimah. Nanti sebagai mubtada khobarnya Fatimah. Nah kalau ini harus ini anti khobarnya harus match perempuan. Tidak boleh anti Muhammadul Nabi. Tidak boleh anta Fatimah tuh. Nah ini harus match. Kenapa? Karena khobarnya khobar muf, khobar muf. Jadi obat mufrad, obat jumlah itu harus match. Dan tidak match itu aja obat sibru jumlah. Laki mindilun. Apa mindilun? Mandilun. Kemarin sudah ya? Belum. Laki mandilun, bukan mandilun. Saksi tanya. Dari koros apa ya? Kalau kurasa itu buku tulis. Buku tulis. Nah, ada di kamus. Oke, buka kamus. Laki mandilun. Artinya? Bagiku. Baginya. Kamu? Apa tadi laki? Kamu mempunyai. Kamu mempunyai. Biar gak kita lupa nih. Laki mandilun. Kamu mempunyai. Sapu tangan.

Silakan jangan maju lagi ya, selesai. Kayaknya cuma di alif lam ya. Iya. Nah, coba lihat ini. Hadal kolamu, jadal kolamu musyad ilai. Wal musallasu, al musallasu itu ke al kolamu. Maktuf, matof ya. Ikut ke al kolamu. Al musallasu ikut ke al kolamu. Nah, sekarang gini. Musyad ilai itu i'rabnya apa? Ngikutin. Mengikuti isyaratnya. Nah, dari ini. Mengikuti isyarat. Haza sebagai apa tadi? Mubtada. Al-Qalam kan musyad ilai. Musyad ilai mengikuti isyaratnya. Karena isyaratnya mubtada, mubtada itu roba, maka dia ikut roba. Makanya hazal kolamu. Tidak boleh hazal kolami, hazal kolama. Karena mengikuti hazal. Tapi kalau ini, misalnya dalam inna hadzal qur inna bukan hadzal qur'an itu hadza di sini bukan rofa ini nasab ini kenapa nasab karena ada kita nah makanya di sini al qur'an ikut nasab dia inna hadzal qur'an yahdi lillati ya Allah, nah hazal kitab. Ya. Tadi yang di atas, hazal kitab li. Al-kitab mengikuti hazal. Karena hazal mubtada, roba, maka al-kitab juga roba. Jadi musyarat ilah itu selalu mengikuti roh isyarat. Kalau misalnya ini, saya di dalam rumah ini, apa bahasa? Ana di fi hadzal baiti. Hadzal baiti. Ana fi hadzal baiti. Fi jar. Majrurnya hadzal. Jangan langsung ke al-baiti. Majrurnya haza. Al-baiti musyakilai. Al-baiti mengikuti haza. Haza ikhrabnya apa? Majrur. Karena ada fi. Ana fi haza. Al-baiti. Ana fi haza al-masjid. Yang majrur itu yang langsung dimasuk ke rujar. Al-baitinya. Al-masjid. Saya bilang hazanya. Haza. Isyarat. Adapun al-baiti al-masjid itu ikut ke isyarat. Nah, musyar. Musyar ini itu mengikuti ikrok isyarat. Lanjutkan. Coba lanjut. Coba ikuti ya. Ikuti lanjut. Muhammadun waladun. Muhammadun waladun. Huwa tilmizun fi hadhihi al-madrasati. Huwa tilmizun fi hadhihi al-madrasati. Lahu qurrasatun wa mimhatun. Lahu qurrasatun wa mimhatun. Aisyatu bintun. Aisyatu bintun. Hiya tilmizatun fil madrasatil ibtidaiyah. هي تلميذة في المدرسة الابتدائية. الابتدائية. لها حقيبة ومنديل. لها حقيبة ومنديل. هل لها خزانة في البيت؟ هل لها خزانة في البيت؟ محمد ولد. هو تلميذ في هذه المدرسة له كراسة وممحاة عائشة بنت هي تلميذة في المدرسة الابتدائية لها حقيبة ومنديل هل لها خزانة في البيت؟ محمد ولد هو تلميذ في fi hadhihi madrasati lahu qurrasatun wa minhatun Aisyatu bintun ya tilmidatun fil madrasatil ibtidaiyah laha aqibatun wa mandilun hal laha bisa satu fil baiti ya Muhammad bin Walad dua tilmidun fi hadhil madrasah lahu qurrasatun wa Aisyatu bintu iya tilmi datu tilmat dosa til tiba-tiba iya dibaha api batu waman waman diyu dan laha bisa datu tilmat baiti iya semata-mata Muhammadun waladu Muhammad Muhammad seorang anak lak Dua tilmidun fi hadhihi madrasah. Iya. Dia siswa. Dia siswa di madrasah ini. Nah, di sekolah ini. Jangan di ini sekolah ya. Itu bisa nilai soalnya itu. Bisa nilai. Di sekolah ini. Lahu qurrasatu wa minhatun. Apakah dia punya lahu? Baginya. Dia mempunyai. Jadi lahu itu li ditambah dua. Dia mempunyai buku tulis. Buku tulis dan apa minha itu? Ada di kamus juga. Minha itu. Kesan. Ya? Penghapus ya? Penghapus juga. Ada dua di situ. Penghapus. Lah penghapus. Penghapus karya. Aisyah itu pintu. Aisyah seorang anak perempuan bintun ya, kawan dari mana itu? Ia tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah. Ia murid. Ia siswi. Ia siswi di dalam madrasah sekolah SD. SD. Sekolah dasar. Ibtidaiyah itu dasar. Ya. Dan I. Sebenarnya kalau NK. Kalau FI di Indonesia bahasa Arabnya bukan al-madrasah al-ibtidaiyah toh, tapi al-madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah. Harus ada al-islamiyah. Makanya itu usul Islam FI kita. Tapi kalau SD yang umum, nah itu al-madrasah al-ibtidaiyah. Tapi kalau FI kita cuma namanya matematika aja ya. Kalau FI kita itu namanya al-madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah. Harus ada al-islamiyah. Sama dengan MTS. Madrasah Tsanawiyah. Bukan Tsanawiyah. Itu cara enggak percaya. Al-madrasah al-mutawassithah. Itu SMP. Kalau MTS, al-madrasah al-mutawassithah al-islamiyah. Tsanawiyah itu alia. Ya, Mesir. Al-madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Nah, itu alia. Kalau alia sekolah tinggi. Ya. Itu beda itu istilah. Oke, kalian tulis saya dulu, misalnya saya dulu waktu saya berumur. Tadli sunnah tuwa kudofa al-madrasah tuntawassifah al-islami. Pengajaran na'at dan kudofa Sanawiyah. Kalau berarti enggak ada Islami berarti umum. Hah? Negeri. Gimana? Kalau enggak ada belakangnya al-Islami ya, itu umum. Negeri. Ya, itu aja yang membedakan. Kalau yang dibawa Departemen Agama itu madrasah yang sesungguhnya dikasih al-Islamiyah. Berarti ya, itu beda. Astela Duj al-Madrasah. Nah, lanjut. Laha ajibatun wa mandilun. Dia mempunyai. Dia mempunyai ajibatun apa? Kamus? Gak ada. Sekarang ada kamus. Ya harus pinter ini. Dia apa ajibatun? Apa nih kamusnya? Enggak ada. Harus ada. Kalau tidak ada berarti sudah lewat. Oh iya. Enggak ada ya? Akibatun itu tes. Tas ya. Tas. Tapi bisa juga punya koper. Koper. Dulu ini mungkin bapak ya nggak zaman gitu ya. Kamu zaman saya dulu tas sekolah itu kayak koper gitu. Nah, lalu ngelain ya. Saya sering lihat. Tas. Ini penghulu kali ya. Bisa tuh. Koper kecil, jadi kita kayak kulit begitu kan? Kayak koper sekarang ini belum ada ransel. Kalau Jepang sampai sekarang masih. Masih. Film-film Jepang itu masih koper itu ya. Saya biasanya gitu. Ransel belum ada. Pasti kita plastik ya. Sadelin ini. Plastik present. Jadi ini kan buku lama. Nabi batu, waman dirut, apa tadi mandirut? Sabu? Tangan. Maksudnya leher Aisyah ya. Hai leher hizaratun kutbaiti. Apakah dia mempunyai hizaratun? Apa hizaratun? Kamus? Tadi ketemu. Ada gak kemarin? Zanatun. Ada itu di awal kita emang lagi Zanatun. Oh iya. Almari. Kemari. Kemari. Zanatun. Cerita lagi ya, dari Mahabadu menurutnya ya, kayaknya wacana lah. Nah, sekarang coba di analisa. Coba mulai dari Muhammadun waladun. Muhammadun mubtada. Mubtada. Waladun khobar. Waladun. Khobar mufrad ya. Kelihatan tanda irobnya, kelihatan semuanya. Dhammatun. Iya. Dhammatun. Nah, terus Pak Budi, Pak Budi buat ini. Buat ilmidun fi hadhihi madrasati. Ya, terima. Buat sebagai mubtada. Mubtada. Tanda rotanya apa? Abni. Mabni, kenapa dia mabni? Karena ini isim domir. Isim domir, domir apa namanya? Domir munfasir. Domir munfasir. Benar, tadi. Arang pada. Wow, ya. Kalau enggak, munfasir. Obatnya mana? Kobarnya tilmidun. Tilmidun. Ya, udah lagi kan. Kobar misalnya. Fi, huruf? Fi, harfun jar. Harfun jar. Hadihi. Hadihi. Majrurun fi. Majrurun bi fi. Tanda majrurnya apa? Tanda majrurnya apa? Hadihi. Tanda majrurnya. Buster. Oh, di matrosati ya? Kerja. Oke, hadihi yang saya tanya. Hadihi. Karena itu yang dimasuki langsung. Fi, hadihi. Hadihi ada nggak tanda majrurnya? Nggak ada. Kasroh abni. Kasroh di situ? Bukan. Nggak. Majrur juga hadihi kan bacanya selamanya kan dibaca hadihi. Tapi bisa nggak? Fi hada. Fi hada? Ya bisa. Nggak berubah lah. Masa fi hada matrasati? Bukan di sini. Matrasati match ya? Harus perempuan. Musyar-musyar kita itu harus match. Ya. Musyar-musyar kita harus. Jadi, hadihi majrurnya. Al-Matrasati sebagai apa tadi? Usharun nilai ke hadihi. Karena hadihi majrur, maka dia juga ada tanda majrurnya. Kasro. Kenapa kasro? Ikutin. Single. Kenapa kasro? Single. Umroh. Umroh. Al-Matrasati kan satu. Kalau mengikuti. Nah, ini contoh maksud saya tadi. Musyarat ilaih mengikuti isyaratnya. Kamu ini, karena isyaratnya majrur, dia juga ikut majrur. Kalau dia kasih tadi isyaratnya marfu, itu juga rofa.